siang yang dulu melanda. Hampir ku dihanyutkan olehnya. Rupanya ternyata kita disatukan. Bukan bercinta sudah lama bertahan. Antara kita sama berkorban. Kini kita bersatu bersama. Tak mungkin lagi.